Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sore hari ini kita kembali akan membaca kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Thaifatul Mansurah. Salah satu karangan Syekh Jamil Zain Hafizhahullah Ta'ala, yang mana sebelumnya beliau telah menyebutkan tentang Awliya'ur Rahman wa Awliya'ur Syaitan, Wali-wali Ar-Rahman, Wali Allah, dan Wali-wali Syaitan, yang mana Wali-wali Allah adalah barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka disebut dengan waliullah. Adapun selainnya, mendatangkan keanehan-keanehan, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, dan yang keanehan-anehan lainnya, maka ini mereka adalah wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah. Kemudian beliau melanjutkan, khurafatun walaysat karamatun. Khurafat ini bukan karomah. Nasyarat majalatul tauhidi tahta uwan khurafatun haulad dasuki. Telah tersebar ataupun tercetak majalah at-tauhid di bawah judul khurafat seputar ad-dasuki. Ja'a fi hasyati as-Sawi. Telah datang dalam hasyah as-Sawi annahu kana yatakallamu bi jami'il lughat. Ya, di dalam buku itu disebutkan bahwa dia bisa berbicara dengan berbagai bahasa, dengan berbagai lughah. Ajamiyun wa suryaniyun, apakah bahasa Ajam, ya, bahasa selain Arab, atau bahasa Suryani, ya, walughatil wahsyi wat thair, demikian pula bahasa binatang buas, bahasa burung, dia bisa berbicara. Naam. Ya, seperti yang dimiliki Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bisa berbicara dengan bicara burung, bisa mengerti bahasa binatang, nam dan bahasa hewan-hewan yang lain. Wa annahu soma fil mahdi, dan bahwasanya dia berpuasa di saat mulai apa yang di saat ditimang fil mahdi. Wa ra'al lauha wal mahfud, wa ra'al lauhal mahfud, dan dia bisa menembus, bisa melihat al-lauhil mahfud. Wa anna qadamahu lam tas ahalit ad-dunya, dan bahwasanya kakinya itu tidak tercukupi oleh dunia. Wa annahu yanqulu isma muridihi minasyakawati ila sa'adah, dan bahwasanya dia mampu atau bisa untuk memindahkan, ya, muridnya yang telah tercantum dalam kesengsaraan bisa dipindahkan kepada kebahagiaan. kepada sa'adah. Wa anna dunya ju'ilat fi yadihi kal khatim, dan bahwasanya dunia itu dijadikan di tangannya seperti cincin. Wa annahu wa anna jawazahu sidratul muntaha, dan bahwasanya dia bisa melampaui sidratul muntaha. Naam. Bisa mencapai sidratul muntaha. Ini khurafat-khurafat ya yang mereka ada-adakan. Wa hadza kalamun batil, maka kata Syekh Jamil Zain Hafidzullah, ini adalah kalam yang batil. Ya, kalam yang tidak benar. La yusaddiquhu, tidak ada yang bisa membenarkannya. Illa ya ghabiyun jahilun, kecuali orang yang dungu lagi jahil. Enam, cerita-cerita aneh. Cerita-cerita khurafat. Naam. Ya, yang tidak ada dasarnya. Bahkan ghulu, berlebih-lebihan. Dunia ya dijadikan seperti cincin yang ada di tangannya, sesuatu yang mustahil. Ya, kakinya tidak bisa tercukupi oleh dunia. Ini ucapan-ucapan ghulu. Bisa menembus melihat Lauhul Mahfudz. Ucapan-ucapan hulu. Ya, berlebih-lebihan. Bal huwa kufrun surah. Bahkan ini suatu kekufuran yang jelas. Fa kaifa itla 'ala Lauhul Mahfudz? Bagaimana dia mampu menembus melihat Lauhul Mahfudz? Alladzi lam yatali 'alaihi sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ditembus oleh pemimpinnya makhlukin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khurafat. Hah, cerita aneh-aneh. Cerita yang menyimpang dari kitabullah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yanqulu darawishuhu minasyakawa ila sa'adah. Maka bagaimana dia bisa memindahkan pengikutnya ataupun murid-muridnya yang tadinya dia sudah mendapatkan takdir Allah untuk sengsara, kemudian bisa dibawa kepada kebahagiaan? Kullu hadhi khurafat, maka semuanya adalah khurafat. Yuhkiha al-mutasawwifah fakhuriyin, yang mana ini diceritakan atau diberitakan oleh al-mutasawwifah, orang tasawuf, yang mereka bangga dengannya. Wa ma daru annahum fi dhalalin mubin, dan mereka tidak mengetahui kalau hal itu adalah penyimpangan yang nyata. Naam, penyimpangan yang nyata. Atau cerita-cerita bahwa mereka bisa melihat orang-orang yang telah meninggal dunia, bisa mengetahui di mana mereka berakhirnya, ya bisa mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kesengsaraan. Ini adalah sesuatu yang khurafat. Naam, Rasulullah saja tidak mengetahui kalau tidak ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdar qira'at al-kutub allati tahwi mithl hadhil khurafat, maka berhati-hati ya, jauhi untuk membaca kitab-kitab ya yang di dalamnya ada pembahasan-pembahasan khurafat atau menyebutkan sekitar khurafat. Wa minha at-tabaqatul kubra li syara'ani, di antara kitab-kitab itu at-tabaqatul kubra li syara'ani, wa khazinatul asrar, dan khazinatul asrar, wa nuzhatul majalis, wa raudul fa'iq, wa mukasyafatul qulub, yang dikarang oleh Al-Ghazali wal arais lis'alabi fa kulluha kutubun yuharramu tabu'ha wa bay'uha. Maka seluruhnya kitab-kitab yang disebutkan tadi adalah kitab-kitab yang diharamkan untuk dicetak dan untuk diperjualbelikan. Naam, berita yang aneh-aneh, orang yang sudah meninggal dunia, naam, bisa bangkit dari kuburnya, kemudian bisa membantunya, menolongnya, mengangkatnya. Naam, suatu khurafat. Iya. Atau mereka meyakini bahwa ketika mengadakan peringatan, maka Rasulullah hadir di tempat mereka. Yang suatu khurafat. Naam. Tidak pernah dikerjakan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang di atas petunjuk mereka. Kemudian yang berikutnya, berkata Al-Syeikh Jamil Zain Hafizhah Ta'ala, anwa'u syu'abil iman, jenis-jenis cabang dari keimanan. Nah, jadi al-iman ini bercabang-cabang, bermacam-macam. Naam. Ya, ada tingkatan yang tertinggi dan ada pula tingkatan yang terendah dari cabang keimanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Bahwa iman itu ya sekitar 60 lebih cabang keimanan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling utama dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Yarhamukallah. Ya, ucapan la ilaha illallah. Tentunya mengucapkan la ilaha illallah tidak sekedar berucap. Ketika lisannya mengucapkannya, maka hatinya ikut meyakininya. Dan kemudian dijalankan, dikerjakan dengan anggota-anggota jasmaninya. Ya, dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengilmui tentang la ilaha illallah. Dia tunduk dengan la ilaha illallah. Menerima la ilaha illallah. Mencintai la ilaha illallah. Dan mengkufuri seluruh apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini la ilaha illallah. Ini tingkatan iman yang paling tertinggi. Ya, yang paling utama adalah ucapan kita la ilaha illallah. Ya, di dalam la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun an-nafi dan rukun al-isbat. Menafikan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Nah, maka ini harus kita ilmui dan kita mengerti. Jangan kita mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya, masih meyakini bahwa selain Allah bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Meyakini para dukun-dukun ya bisa menyembuhkan dirinya. Meyakini para tukang-tukang sihir bisa membebaskannya dari berbagai macam kesulitan. Meyakini kuburan wali, kuburan itu ya bisa mendatangkan kekayaan untuk dirinya dan seterusnya. Allahul musta'an. Kalau sampai ada keyakinan seperti ini yang bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adani tariq. Dan yang terendah ya, yang paling rendah atau yang paling kecil dari keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada batu-batu disingkirkan, ada kulit buah-buahan di jalan disingkirkan, ada ranting-ranting di jalan disingkirkan. Ini termasuk dari cabang keimanan. Naam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qadalah khasa al-hafidh fil fathi ma auradahu Ibnu Hibban biqaulih, dan diberi ringkasan atau kesimpulan oleh al-hafidh dalam al-fathi, Fathil Bari, apa yang disebutkannya oleh Ibnu Hibban dengan ucapannya, inna hadhi syu'ab tatafarra'u min amal qalb wa amal lisan wa amal badan, bahwa asy-syu'ab, tingkatan-tingkatan keimanan tadi atau cabang-cabang keimanan tadi, tatafarra', bercabang-cabang. Ya, ada yang bisa dari amalan-amalan hati dan bisa juga dari amalan-amalan lisan dan bisa juga dari amalan-amalan badan, amalan jasmani. Naam. Ya, seperti qaulul la ilaha illallah. Naam. Ini bisa amalan qalb dan bisa juga amalan lisan. Demikian pula tingkatan keimanan yang lainnya. Maka yang pertama, fa'amalul qalb. Dari tingkatan-tingkatan keimanan adalah amalan-amalan hati. Al-muta'akkidat, seperti keyakinan-keyakinan. Ya. Akidah-akidah dia. Ini semua adalah amalan-amalan hati dia. Naam. Ya, tawakalnya dia. Takutnya dia. Naam, berharapnya dia. Itu adalah amalan-amalan hati yang hanya dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan niyat. Demikian pula niat. Ya, niat ini adalah amalan-amalan hati, bukan amalan lisan. Maka ketika kita niat sholat, naam, umpamanya sholat asar atau sholat yang lainnya, maka tidak perlu kita mengucapkan nawaitu sholat al-asr arba raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman adanillahi ta'ala. Nah, ini bukan lagi amalan qalb tapi amalan lisan. Namanya amalan hati, keinginan-keinginan hati dia untuk melaksanakan suatu ibadah. Sehingga Syekh, yani Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa termasuk hal-hal yang baru, ya, ketika seseorang di dalam beribadah meniatkan ibadahnya dengan melafadzkannya, tapi ibadah niatnya di dalam hatinya, naam, tanpa dia melafadzkannya. Wahiya arbaun wa isyuruna khoslatan. Ini terdapat 24 khoslah, perangai atau cabang. Al-imanu billah, maka dia beriman kepada Allah. Ya, betul-betul dengan keimanan yang kokoh, yang mantap. Yadukhulu fi al-imanu bidzatih, maka ketika dia beriman kepada Allah, termasuk pula di dalamnya iman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana yang diberitakan dalam kitabullah dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Rasul tetapkan, serta menafikan apa yang Al-Quran menafikan dan menafikan apa yang dinafikan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasifatih, beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya, ya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Naam. Wa tauhidihi, dan juga kita mengimani tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkannya ketika kita beribadah, tidaklah dibolehkan bagi hambanya untuk menyekutukannya, tetapi murni semurni-murninya, ikhlas seikhlas-ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dibolehkan untuk memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan untuk beribadah kepada malaikat-malaikat. Tidak diperbolehkan untuk meminta kepada para nabi. Ya, berdoa kepada para orang-orang saleh. Naam, terlebih selainnya dari batu-batu, dari pohon-pohon. Naam, tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan dan yang lainnya tidak diperbolehkan, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah suatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Naam. Tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya. Ya, dari sifat-sifatnya sekalipun namanya sama, ya. Tetapi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesempurnaan, ya. Adapun yang ada pada sifat manusia, ya, yang penuh dengan kekurangan. Naam, seperti al-ilm. Allah memiliki ilmu, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan dan kesempurnaan dari berbagai sisi. Tidak seperti ilmu yang ada pada manusia. Naam, penuh kekurangannya. Kadang sudah mengilmui, lupa kembali. Sudah menghafal juz yang pertama, kemudian juz yang kedua, juz yang berikutnya. Ternyata juz yang pertama dihafal sudah lupa kembali. Itulah ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala betul-betul sempurna. Naam, tidak ada yang luput sedikit pun. Ya, dari mengurusi makhluknya, tidak menimpa padanya sinatu wala naum, tidak menimpa Allah rasa ngantuk dan tidak menimpa pada dirinya tidur, terus mengurusi makhluknya, terus mengawasi makhluknya. Naam, inilah kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya, sesempurna-sempurnanya tetap ada kekurangan yang ada pada dirinya. Terkadang di masa mudahnya, ya, dia menghafal ini, menghafal itu, menguasai ini, menguasai itu. Tetapi dikala tua atau dikala usia sekian, ya, semakin berlanjut usianya, maka hafalannya semakin berkurang, penglihatannya semakin berkurang, pendengarannya semakin berkurang. Naam, kekuatannya pun semakin berkurang. Itulah kondisi manusia. Watiqadu hudutsi madunah, dan dia meyakini hudus, bahwa sesuatu yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Naam, yang meyakini sesuatu yang baru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bahwa segala apa yang ada dalam semesta ini yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, itulah yang ada pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala azali. Naam. Ya, azali. Wal imanu bi malaikati wa kutubi rusulih, dan kita mengimani malaikat-malaikat. Ya, bahwa mereka adalah makhluk Allah yang taat beribadah kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Naam, ini malaikat-malaikat yang Allah ciptakan mereka min nur, ya, dari cahaya. Naam, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, mereka ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ini dan menjaga itu. Ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Naam, sebagaimana yang kita ketahui, ada yang menjaga gerak-gerik manusia, mencatat amal perbuatan manusia. Dari kena malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan melainkan selalu di sisinya ada pengawas yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Naam, gerak-gerik manusia senantiasa terpantau, tercatat oleh para malaikat. Kita pun mengimani tentang kitab-kitab Ya, tidak boleh kita ragu sedikit pun terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul. Ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada ya Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani. Dan juga kita mengimani tentang rasulnya. Bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, untuk membimbing umat kepada jalan kebaikan, membimbing mereka kepada jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan untuk kehidupan dunia, terlebih untuk kehidupan akhiratnya. Wa bil qadri khairi wa syarri. Dan kita juga beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya, maka itulah yang terbaik yang kita jalani. Naam, jangan keluh kesah, tapi banyak-banyak kita bersabar, banyak-banyak memohon ampun, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil yaumil akhir. Dan juga kita beriman kepada hari akhir, bahwa betul-betul manusia ini akan berakhir, bahwa betul-betul dunia dan sisinya ini akan berakhir. Karena dunia adalah tempat yang fana. Ya, suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasakan. Nah, maka setelah dunia ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berpindahlah kehidupan manusia kepada kehidupan akhiratnya. Di sanalah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Naam, yang bahagia terus akan bahagia. Yang sengsara dari orang kafir terus akan sengsara. Naam, maka bagi seseorang yang memiliki akal yang sehat atau memiliki angan-angan yang indah, maka dia selalu ya berusaha, ya berlomba-lomba untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba untuk berinfak, berlomba-lomba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Ya, bukan keimanannya dirusak ya dengan berbagai ucapan dan perbuatan. Jangan. Tetapi betul-betul keimanannya itu dipelihara dan dijaga dan terus dipupuk sehingga semakin bertambah dan semakin meningkat. Naam. Di samping itu banyak istighfar, banyak berzikir, dan banyak muhasabah diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi as-su'al fil qabri wa na'imi wa adabihi. Dan masuk pula di dalam hal ini kita mengimani tentang pertanyaan dalam kubur dan kenikmatan kubur dan siksaan kubur. Nah, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naam, ketika akan dicabut nyawanya, maka sudah ada malaikat yang membawa kain kafan dari al-jannah beserta wewangiannya. Kemudian ketika malakul maut mencabut nyawanya, maka malaikat inilah yang mengambil ya roh tersebut, kemudian diterbangkan ke langit. Mereka melewati langit dunia. Maka orang-orang, ini malaikat pada bertanya, ini roh siapa? Kok harum sekali? Maka mereka menyebutkan roh Fulan bin Fulan. Dia itu disebutkan namanya yang terbaik ketika disebutkan di alam dunia. Terus naik sampai ke atas. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan ke jasmaninya ketika di alam kuburnya. Di saat itu dia mendengar suara ya, suara sendal manusia yang sudah kembali mengantarkan jenazahnya. Maka datanglah malaikat, dua malaikat, enam yang keras, yang mengerikan, ya, membangunkannya dan kemudian bertanya kepadanya, siapa Rabbmu maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi, apa agamamu? Maka dia menjawab, agamaku adalah Islam. Ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka dia akan menjawab, Rasulullah. Naam. Kemudian setelah itu, ya, datang kepadanya laki-laki yang baik rupanya, indah pakaiannya, harum baunya. Maka orang ini akan bertanya kepadanya, siapa anda? Naam. Maka dia akan mengatakan, aku adalah amalanmu di alam dunia. Jadi amalannya di alam dunia, dari ketakwaan dia kepada Allah, dari ketaatannya kepada Allah, itu akan berubah berwujud. Ya, berwujud seseorang yang indah pakaiannya, yang harum baunya, menyenangkan. Dan inilah yang akan terus menemaninya di alam kuburnya sampai bangkitnya hari kiamat. Maka dibukakanlah dia pintu surga, sehingga dari alam kuburnya dia bisa memandang surga. Dan dia kemudian berdoa, ya Allah, cepatlah bangkitkan hari kiamat. Naam, ini kalau amalannya amalan soleh, amalannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila mana yang meninggal itu orang kafir atau orang fajir, naam, maka dia akan dibawakan kain dari an-nar, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, maka ketika malaikat mencabut nyawanya, naam, maka dengan cabutan yang dahsyat sehingga tercabik-cabik. Naam. Kemudian diambillah malaikat tadi yang membawa kain dari an-nar. Ya, kemudian nyawa itu berbau busuk seperti bangkai yang paling busuk di alam dunia. Maka seluruh malaikat berharap agar tidak dilewati tempat mereka. Naam, dan di saat itu dia tidak dibukakan pintu langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tufattahum abwabul. Tidak dibukakan bagi mereka pintu. Naam, sehingga setelah itu kemudian dia dikembalikan di alam kuburnya. Kemudian ditanya, ya, kemudian datang kepadanya malaikat, ya, yang menanyai amalannya, dibangunkannya, ya, kemudian ditanya, siapa Rabbmu? Dia akan menjawab, ha ha ha, saya tidak tahu. Ditanya lagi, apa agamamu? Ha ha, tidak tahu. Tanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia tidak tahu. Nah, maka di saat itu dia dipukul dengan satu pukulan, ya, yang betul-betul menghancurkan seluruh badannya. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lalu kemudian datang laki-laki yang jelek rupanya, yang sangat busuk, mengerikan. Ya. Maka orang ini berkata, siapa anda? Maka dia menjawab, aku ini adalah amalan-amalanmu di alam dunia. Amalan kefasikannya di alam dunia, amalan kekufurannya di alam dunia, amalan kejahatannya, ghibahnya, namimanya di alam dunia akan berwujud seperti laki-laki yang mengerikan, yang bau busuk. Naam, akan terus menemani dirinya sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Dan dia akan dibukakan pintu neraka sehingga dia bisa melihat apa siksaan dalam neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Naam. Bisa dilihat dalam hadis Nabi SAW, kalau enggak salah dari hadis Al-Bara Ibn Azib. Naam. Jadi kisah-kisah yang seperti ini, kisah dari Nabi SAW. Naam. Jadi diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka kisah-kisah yang seperti ini tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa seorang itu bahwa Nabi tidaklah bertutur kata dengan hawa nafsunya, akan tetapi itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi di alam kubur seseorang bisa mendapatkan nikmat kubur. Dan sebaliknya bisa mendapatkan siksa kubur. Sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi. Maka penyesalan yang harus kita sesali ketika kita masih hidup seperti ini. Kita banyak menyesali amalan-amalan kita. Kita banyak perbaiki amalan-amalan kita. Adapun penyesalan pada yaumul qiyamah, itu penyesalan yang betul-betul penyesalan yang tak berguna. Naam. Ya, seperti Fir'aun yang dia menyesali dirinya, aku sekarang mau beriman kepada Musa wa Harun yang sudah nyawa sampai di tenggorokannya, kerongkongannya. Maka Allah tidak menerima lagi. Naam. Penyesalannya. Nah, maka penyesalan terus kita sesali amalan kita di alam dunia ini. Sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'tsi wan nusyur. Dan kita mengimani tentang hari kebangkitan. Wal hisab wal mizan. Kita mengimani tentang hisab. Ya, bahwa manusia ini akan dihisab, akan dihitung seluruh amal perbuatannya, wal mizan, dan akan ditimbang. Wasirati wal jannati wan nar, dan kita harus mengimani jalan ya sirat yang dilewati oleh manusia untuk menuju al jannah. Kita mengimani surga yang penuh dengan kenikmatannya. Kita mengimani an-nar yang penuh dengan siksaannya. Wa mahabbatullah, kita cinta kepada Allah. Wal hubb wal bughd fih, ya cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Cinta kepada orang-orang soleh karena mereka cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Kita membenci orang-orang kafir karena mereka dibenci oleh Allah dan mereka pun benci kepada Allah. Wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari sekedar mencintai diri kita, orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Naam. Maka pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahwa Nabi lebih dicintai ketimbang seluruh manusia kecuali dirinya. Maka ditegur oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kecintaan kepada Nabi seluruhnya termasuk dirinya lebih diutamakan kepada Rasulnya ketimbang dirinya. Nah, setelah mendapatkan teguran dari Nabi, maka dia mengatakan seluruh manusia, apa yang Rasulullah paling dia cintai ketimbang diri dan seluruh manusia. Kemudian Nabi mengatakan, demikianlah wahai Umar. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW lebih daripada cinta kepada diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia. Naam. Karena kecintaan itu akan membuahkan kebaikan. Naam. Akan mendatangkan maslahat dan manfaat tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'atikadu. Dan meyakini tentang kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang munafik. Mereka ya mencaci Rasulullah SAW. Mereka memperolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Wa ta'dhimih. Dan mengagungkan Nabi SAW. Mengagungkan sunnah-sunnahnya. Mengagungkan apa yang menjadi perintahnya. Dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Naam. Wa yadkhulu fihi as-salatu alaihi salatu wassalam, dan masuk pula di dalamnya ya kita banyak berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kali bagian. Watba'i sunnatih, dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti bimbingannya, pedomannya. Wal ikhlas, dan kita ikhlas. Wa yadkhulu fihi tarkur riya wan nifaq, termasuk di dalamnya untuk meninggalkan riya dan nifaq. Ya, beramal untuk dipandang manusia atau memperdengarkan amalannya kepada manusia, maka kita yang seperti ini kita jauhi nifaq. Ya, lisannya, zahirnya, ya, sebagai orang muslim, tetapi batinnya, hatinya mengingkari, ini nifaq. Wa taubati wal khauf, demikian pula kita banyak-banyak bertaubat dan takut kepada Allah. Wa rajai wa syukri wal wafa, dan kita banyak berharap kepada Allah dari kebaikan-kebaikan, dan banyak bersyukur. Naam, bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tetapi diikuti dengan amalan-amalan ketaatan yang lainnya, memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak amalan-amalan soleh wal wafa, dan menunaikannya. Wasabri, dan bersabar. Warido, dan ridho bil qada'i wal qadar, dan kita pun ridho, rela, ya, dengan adanya al qada' wal qadar, apa yang Allah telah tetapkan dan takdirkannya. Wa tawakkuli wa rahmah, dan kita bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Allahu samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Iya. Wa tawadu, dan kita tawadu, merendahkan diri. Ini juga perlu kita perhatikan. Naam, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tawadu, jangan merasa tinggi dengan yang lainnya. Mentang-mentang kita sudah lama mengenal sunnah, kemudian bertemu dengan orang-orang yang baru mengikuti sunnah, ingin kita dihormati, ingin kita dipandang, dan seterusnya. Tapi tawadu, berendah diri, dia posisikan dirinya sama sebagaimana orang yang baru mengenal, sehingga terjadi at-tarahum, saling menghormati, saling menghargai, bukan justru ingin dihormati karena dia orang yang tertua di situ atau orang lama di situ. Tidak, merendah diri, tawadu, bahkan tidak ingin dikenal oleh manusia dari sisi amalannya, ibadahnya, dan yang lainnya. Sembunyi-sembunyi, bukan justru menampakkan saya ini harus begini dan begitu. Tawadu, merendah diri. Naam, syaitanlah yang senantiasa masuk di benak kita, di pikiran kita, agar kita yang lebih diunggulkan ketimbang yang lain. Tawadu, merendah diri. Kita tidak tahu amalan kita apakah diterima atau tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum tahu. Naam, kita belum mengetahui. Wadukhulu fi at-taukir al-kabir, masuk pun dalamnya menghormati orang lebih tua. Naam, ya, punya adab terhadap orang tua. Warahmati shoghir, dan menghormati orang yang masih kecil. Naam, menghargai orang anak kecil. Watarkil kibir wal ujub, dan meninggalkan untuk kibir, sombong. Naam, ujub, ta'ajub dengan dirinya. Sayalah, inilah saya. Naam, kalau bukan saya tidak akan begini. Naam, nah, ini ujub. Kita jauhi yang seperti ini. Ya, merasa lebih daripada yang lain. Kita ini siapa? Naam, masing-masing kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tingkatannya masing-masing. Maka Allah lebih mengetahui. Wa tarkil hasad, kita meninggalkan hasad. Ini juga saling menyakiti. Seorang mukmin dan mukminah, ya, hasad terhadap saudaranya yang lain. Hasad yang bukan dimaksudkan ghibtah, tapi hanya sekedar hasad karena melihat yang lain mungkin lebih, atau melihat yang lain, ya, punya ini dan punya itu. Wal haqad, dengki. iri hati, wal ghadab dan marah, murka. Nah, ini semua sifat-sifat yang seperti ini kita harus jauhi. 6. Apabila ada pada diri kita, maka banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Inna nafsa al-ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk, kepada yang tidak baik. Iya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Karena yang mengetahui kadar diri kita, diri kita. Ya, selain di band apa ini dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi diri kita dan diri kita masing-masing yang bisa mengetahui apakah diri saya ini ya sudah semakin mendekati kepada kebaikan atau justru kebaikan-kebaikan dilakukan itu bisa sirna karena amalan-amalan yang lain. Amalan dengki, amalan namimah, amalan ujub, ya, kibir, hakad, dengki, ghadab dan lain-lainnya. Nah, terlebih sesama ummahat, saing-saingan dalam perabot atau saing-saingan dalam pakaian sehingga yang lainnya menjadi iri dan seterusnya. Maka yang seperti ini kita hindari. Naam. Ya, jangan ujub-ujuban. Jangan bangga-banggaan dengan yang lain. Naam, tapi tawadhu. Naam. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang berikan itu. Bukan justru bangga, "Oh, siapa dulu dong? Kita di sini dan di situ." Seakan-akan dialah yang harus diunggulkan ketimbang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang kita bisa baca dan pelajari. Semoga apa yang dinasihatkan oleh Syekh dapat memberikan faedah dan berikan peringatan kepada kita agar kita betul-betul muhasabah dari amalan-amalan kita. Naam. Ya, jangan menyangka bahwa keimanan itu akan tetap sempurna. Tetapi keimanan itu akan turun drastis bila mana kemaksiatan-kemaksiatan itu pun dilakukan. Naam. Jangan seperti apa ini, orang yang mengimani bahwa amalan itu tidak ada pengaruhnya. Amalan kemaksiatan tidak ada pengaruhnya. Naam. Tetapi amalan itu bisa bertambah dan berkurang karena amal ibadah dia. Banyak ketaatan kepada Allah maka meningkat keimanannya. Banyak kemaksiatan kepada Allah maka menurun keimanannya. Wallahu bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.